yang aku sayang kini telah diambil orang. Yang aku cinta semua sudah takdir yang maha kuasa. Sakit bukan karena cintaku padamu, tapi sakitku dibenci orang tuamu. Haruskah ku pergi meninggalkanmu? Sayangku tak memilihmu karena kau.